ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullahu taala wa fihi baik wa fi riwayatin yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham fa nazalat laysa laka minal amri syai. Ya, dan di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau mendoakan semoga Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al Harith bin Hisham dijauhkan dari rahmat Allah. Maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai. Ya, tidak ada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka itu. Ya. Jadi dalam sebagian riwayat ditegaskan ya nama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan. Mereka yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka ini dilaknat. Ya. Jadi ada nama-namanya di situ, Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al Harith ibn Hisham. Dan mereka ini dari pentolan kaum musyrikin di perang Uhud. Ya. Mereka datang bersama Abu Sufyan. Dan mereka yang disebut ini dari orang-orang yang apa? Sangat keras permusuhannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sangat keras permusuhannya. Dan subhanallah, tiga ini yang disebut ya. Abu Sufyan tidak disebut. Padahal dia yang pimpin apa? Pasukan. Khalid bin Walid juga tidak disebut. Padahal dia menjadi sebab umat Islam menjadi kalah. Ya, karena memang Khalid bin Walid ini jago strategi perang. Iya. Jelas ya? Baik. Tidak disebut di dalam doa. Baik. Tapi turun ayat teguran kepada Nabi. Perkara itu bukan di tangan engkau. Jelas ya? Bukan di tangan engkau. Ini menunjukkan bahwa ayat ini turun teguran kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu tidak memiliki hak apapun di situ. Ini penjelasan kepada umat bahwa nabi tidak memiliki hak apapun di dalam hal tersebut. Beliau hanyalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau beliau memohon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai. Ya. Kau tidak memiliki suatu perkara apapun. Ya. Kelanjutan ayat au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Atau Allah memberi taubat kepada mereka. Jadi Allah ingin membuat mereka bertobat, mereka masuk Islam misalnya, bagus keislamannya. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah ingin menyiksa mereka, ya, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala menentukan segala perkara. Baik. Dan ini sama ya dengan sebelumnya terkait dengan apa namanya? Penegasan pada ayat ya tentang bahwa di dalam hati seorang mukmin itu ya tidak boleh ada keterkaitan apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dan akan datang sebagian masail terkait dengan kunut disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Berikutnya kata beliau wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. Ya. Dan diriwayatkan pula dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dalam as-sahih, ini diriwayat Bukhari dan Muslim ya. Dalam as-sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah ini hadith yang akan disebutkan oleh penulis banyak riwayatnya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu apa namanya? Ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang nama ya. Ada yang menyebutkan sekitar 30 pendapat tentang nama Abu Hurairah. Imam An-Nawawi menguatkan bahwa namanya adalah siapa? Abdurrahman ibn Sakhar. Iya. Baik. Tadi mengatakan bahwa nama beliau di masa jahiliyah Abdus Syams. Kemudian Nabi mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Abdurrahman ibn Sakhar, ibn Amir, ibn Abdi Syarah, ibn Tarif, ibn Itab Ad-Dawsi. Beliau dari kabilah Daus. Ya. Dan beliau dari sahabat yang banyak menghafal hadith. Dan sekarang ini riwayat-riwayat hadith itu didominasi oleh riwayat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Abu Hurairah tidak dikatakan dia sahabat yang paling banyak hafal hadith, tidak. Masih ada sahabat yang lain yang lebih banyak hafalannya dari Abu Hurairah. Tapi kenapa Abu Hurairah sekarang ini hadithnya yang paling banyak, di antara seluruh sahabat dia yang paling banyak riwayatnya. Ya. Disebutkan ya bahwa Abdullah bin Amr bin As itu lebih banyak hafalan hadithnya. Abdullah bin Amr bin As ini juru tulisnya Nabi. Dia menulis hadith-hadith dari Rasulullah. Abu Hurairah masuk Islam 4 tahun bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Masuk Islamnya di Madinah. Ya, sedangkan Abdullah bin Amr bin As, beliau dari kaum Muhajirin. Ya. Tapi hadith Abu Hurairah lebih banyak. Kenapa bisa seperti itu? Kata para ulama, Abu Hurairah itu tinggalnya di mana? Di kota Madinah. Kota Madinah tempat manusia berkumpul. Orang-orang datang. Sedangkan Abdullah bin Amr bin As setelah Nabi meninggal, beliau tinggalnya di Mesir. Maka yang mengambil ilmu dari Abu Hurairah lebih banyak. Iya. Maka demikian umumnya guru itu kalau dia tinggal di kota, kemudian peluang orang mengambil ilmu darinya lebih banyak, memiliki murid yang banyak, biasanya ilmunya lebih apa? Lebih tersebar. Ilmunya lebih tersebar. Ya. Sama dengan Imam Madhab ya, 4. Imam Madhab. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Ada ulama yang lebih senior dari mereka. Seperti misalnya Imam Al-Layth bin Sa'ad. Itu oleh Imam Syafi'i sendiri, beliau katakan Al-Layth bin Sa'ad ini lebih ahli fikih dari Imam Malik. Tapi ada antum yang pernah dengar madhab Al-Layth bin Sa'ad? Hah? Imam Malik tinggal di Madinah. Al-Layth bin Sa'ad tinggalnya di mana? Di Mesir. Iya. Jadi itu yang membedakan. Baik. Karena itu seorang penuntut ilmu, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada dirinya banyak kemanfaatan, maka dia duduk di tempat-tempat yang manusia bisa semakin banyak mengambil manfaat darinya. Baik. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzil alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri. Beliau pernah berdiri ketika turun kepada beliau ayat wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya, ketika ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri. Faqala, seraya berkata. Iya. Ini ayat terkandung di dalamnya perintah wa anzir, beri peringatan. Ya, beri peringatan wahai Nabi Muhammad kepada ashirataka. Ashira itu ashira seseorang, itu adalah apa namanya? Anak-anak ayahnya. yang paling dekat atau kabilah dia. Iya. Jadi asyirah itu keluarga dia, kabilah dia yang terdekatnya. Sudah di itu asal kata asyirah. Ketika ditambah lagi al-aqrabin, ini yang terdekat kemudian terdekat dari mereka. Baik. Ya ketika Nabi diperintah ya supaya memberi peringatan kepada asyirah beliau. Ya. Asyirah atau al-aqrabin itu kan bukan mencakup anak-anaknya saja dan keluarganya, tapi juga mencakup pamannya, mencakup kabilahnya. Kalau perintah khusus untuk keluarganya itu ada ayatnya sendiri, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, tapi ini beliau diperintah untuk memberi peringatan kepada keluarga terdekatnya. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Iya, di sebagian riwayat disebutkan bahwa Nabi naik ke Bukit Safa. Iya. Naik ke Bukit Safa. Kemudian beliau menyeru kepada orang-orang Quraisy, ya sabaha. Itu bahasa ya dipakai untuk mengumpulkan orang. Iya. Kayak ada bahaya begitu. Maka berkumpullah manusia itu dari seluruh pelosok Mekah mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, kalau saya kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan-pasukan berkuda yang keluar dari arah gunung itu akan menyerang kalian, apakah kalian mempercayai saya? Maka kata mereka, kata orang-orang Quraisy, ma jarrabna alayka kadiban. Kami belum pernah menemukan kedustaan dari diri engkau. Ini sifat Nabi ya. Jadi Nabi mau beritahu apa, kalau mereka beliau terdengar suaranya mengumpulkan langsung datang semua. Karena dia tahu Nabi tidak pernah apa? Tidak pernah berdusta. Iya. Maka Nabi berkata, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sungguhnya saya ini pemberi peringatan untuk kalian ya di depan siksaan yang sangat pedih. Di depan siksaan yang sangat pedih. Jadi ketika ayat ini turun, Nabi mengumpulkan dari keluarganya, dari kabilahnya. Faqala, beliau berkata, ya ma'asyar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Ya ma'asyar artinya wahai sekelompok, wahai jemaah. Ya. Wahai orang-orang Quraisy. Au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisal dengannya. Ishtarau anfusakum la ugni ankum minallahi syai'an. Ishtarau anfusakum, belilah diri-diri kalian. Ya. Maksudnya kalau dia beli dirinya, artinya dirinya menjadi miliknya kan begitu. Tidak ada lagi yang bisa mengganggunya. Ya, maksudnya bebaskan diri kalian dari siksaan Allah. Ya, karena itu datang dalam sebagian riwayat, angkidu anfusakum minan nar. Bebaskan diri-diri kalian dari apa? Api neraka. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku sama sekali tidak bisa mencukupi kalian di hadapan Allah. Maksudnya aku tidak bisa menolak dari kalian bahaya apapun. Ya, tidak bisa mengangkat dari kalian kejelekan apapun. Maka belilah diri-diri kalian sendiri. Ya. Jadi maksudnya beli diri-diri kalian itu, nah itu pembahasan ya, supaya mereka lepas dari jerat-jerat kesyirikan. Dibeli dirinya dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, dan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ishtarau anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa melindungi kalian dari siksaan Allah sama sekali. Iya. Baik. Beliau panggil dulu orang-orang Quraisy. Setelah itu beliau panggil satu persatu dari keluarga terdekatnya. Ya Abbas, bisa dibaca ya Abbasu, dan bisa dibaca ya Abbasa. Iya. Ada dua harakat. Kalau Ibna, itu satu bacaan saja, Ibna. Sama ya Sofiyatu Ammata, bisa dibaca ya Sofiyatu, ya bisa dibaca ya Sofiyata. Dan juga ya Fatimatu Binta, bisa dibaca ya Fatimatu, bisa dibaca ya Fatimata. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, yang paling fasihnya di fathah. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. La ugni anka minallahi syai'an. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Pamannya dulu yang dipanggil. Pamannya saudara dari siapa? Dari ayahnya. Iya. Paman yang beliau sangat cintai. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. La ugni anka minallahi syai'an. Sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi atau membela dirimu di depan Allah. Ya Sofiyatu atau ya Sofiyata ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La ugni anki minallahi syai'an. Wahai Sofiya, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku tidak bisa mencukupi atau membela dirimu di hadapan Allah. Ya Fatimata binta Muhammadin, salini mimma lima syi'ti. La ugni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah hartaku kepadaku sebagaimana keinginanmu. Ya, maksudnya minta hartaku sebagaimana yang kau inginkan, apa saja sepanjang saya memilikinya. Karena pada hari kiamat sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi atau membela dirimu di depan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini luar biasa ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan keluarganya yang terdekat agar supaya mereka itu mempersiapkan diri-diri mereka. Iya. Baik. Jadi kesimpulannya dari hadis ini kita sudah bisa memahami maknanya ya. Hadis ini Abu Hurairah mengabarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun perintah Allah beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat, Nabi langsung melaksanakan perintah. Beliau kumpulkan kaumnya, sukunya Quraisy. Lalu dipanggil orang Quraisy, pamannya, bibinya, putrinya, diberi peringatan khusus supaya membebaskan diri-diri mereka dari siksaan Allah dengan mentauhidkan Allah, taat kepadanya. Dan beliau kabarkan bahwa beliau tidak mampu menolak siksaan Allah dari mereka sama sekali kalau mereka tidak beriman. Iya. Maka ini sisi pendalilan penulis jelas ya, bahwa tidak boleh meminta suatu apapun dari Rasulullah. Rasulullah itu tidak bisa mencukupi keluarganya yang terdekat, apalagi mencukupi orang yang lainnya. Iya. Kecuali apa yang beliau mampu dari kehidupan dunia. Karena itu beliau katakan kepada putrinya, mintalah ya dari hartaku apa yang saya punya. Nah, dan ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati, meminta hajatnya kepada orang-orang yang sudah dikubur. Ya. Maka ini semuanya bantahan. Nabi saja masih hidup, beliau berucap seperti itu. Ya, apalagi setelah meninggal. Maka di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, terdapat bantahan terhadap para penyembah Nabi dan orang-orang salih. Ya, yang mereka ini bergantung kepada makhluk dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Padahal tidak ada yang bisa menunaikan hajat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bantahan terhadap mereka. Kemudian yang kedua, tidak boleh seorang itu meminta dari manusia kecuali apa yang dia mampu saja. Dan ketiga, terdapat kesegeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perintah Allah dan menyampaikan risalah. Ya, begitu datang perintah, subhanallah, langsung Nabi berdiri tegak di dalamnya. Iya. Dan ini berbeda dengan kita ya. Kita banyak kelemahan, subhanallah. Kadang kita sudah baca perintah-perintah, sudah sampai kepada kita ayat-ayat, hadis-hadis. Tapi sedikit di antara kita yang segera di dalam melaksanakannya. Ya, dan ini dari sebab bahaya yang sangat besar, yang merupakan sumber musibah dan malapetaka. Karena itu datang di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, dari hadith Al-Harith Al-Ash'ari, Allah subhanahu wa ta'ala pernah perintah Nabi Yahya bin Zakaria untuk menyampaikan 5 perkara. Tapi ternyata beliau lambat di dalam hal tersebut. Maka beliau pun didatangi oleh Nabi Isa. Kenapa engkau lambat menyampaikannya? Atau biar saya yang segera menyampaikannya? Kata Nabi Yahya, tidak. Saya akan menyampaikannya. Kalau engkau menyampaikannya, maka saya khawatir akan turun siksaan kepadaku. Maka Nabi Yahya berdiri, kemudian menyampaikan 5 perkara tersebut. Setelah itu Nabi berkata, dan saya juga diperintah oleh Allah dengan 5 perkara untuk saya sampaikan kepada kalian. Maka Nabi pun menyampaikannya. Jelas ya? Maka ini pelajaran dalam kesegeraan. Para Nabi dan para Rasul itu ada kekhawatiran apabila mereka lambat terhadap perkara. Iya. Kalau bersegera di dalam hal-hal yang baik, itu dipuji. Bersegera di dalam ketaatan pada, misalnya dalam sholat ya. Nabi SAW jadikan sholat itu, orang yang terlambat, ada hukumannya. La yazalu qawmun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah. Terus menerus satu kaum itu terlambat, sampai Allah mengakhirkan urusannya. Gara-gara dia terlambat hadir sholat, yang mau menikah terlambat menikah. Ya ada urusan bisnisnya, harusnya proyeknya sudah latok besok, ini akhirnya terlambat. Kan begitu. Dia harusnya ada urusan dunia, harusnya dia dapatkan hari esok. Karena dia terlambat sholat, ya mungkin akhirnya terlambat juga menjadi 1-2 bulan. Jadi hal-hal yang seperti ini kadang berpengaruh. Apalagi dalam perkara-perkara besar. Terkait dengan tauhid, murnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu umat ini perlu ada kesadaran untuk bersegera di dalam menyambut perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan di dalam hadith ini juga terdapat bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dari siksaan Allah kecuali keimanan dan amalan salih. Iya. Itu yang menyelamatkan. Keimanan dan amalan salihnya. Bukan sekedar nasab. Ya. Quraisy, paman Nabi, bibi Nabi, putri Nabi, tidak bisa Nabi memberi manfaat. Ya. Dan ini bantahan ya terhadap sebagian manusia di masa ini. Seakan-akan kalau dia berasal dari nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia pasti masuk surga. Itu tidak ada ceritanya seperti itu. Iya. Anak para nabi itu dihitung anak, keturunan para nabi dihitung keturunan kapan? Kalau dia beriman dan amalan salih. Karena itu Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau berkata, "Inna ibni min ahli," sesungguhnya anakku dari keluargaku. Maka Allah menegurnya. Iya. "Innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih." Sungguhnya dia bukan dari keluargamu. Itu amalan yang tidak salih. Jadi sepanjang dia tidak mengikuti agama Nabi, maka tidak ada kemuliaan untuknya di dalam nasabnya. Ya, dia dari nasab Nabi, tapi kerjanya berbuat kesyirikan, kerjanya berbuat bid'ah dan khurafat, menyelisih agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak ada kemuliaan pada nasabnya. Jelas ya? Apalagi sebagian orang, ya, berlebihan di dalam hal tersebut. Ya, sampai ada yang menjadikan dirinya sebagai sumber berkah. Bawa air, saya ini dari keturunan Nabi, cuci tangannya. Nah, kamu bawa ke sana. Ya. Nanti kamu sembuh. Iya. Kamu sembuh. Ada lagi sampai ekstrimnya sebagian manusia kadang dia jual darahnya. Ini darah dari keturunan Nabi. Siapa yang meminumnya, maka dia tidak disentuh oleh api neraka. Ya. Ini semuanya dari hal-hal yang bertentangan dengan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahai orang Quraisy, beli diri-diri kalian, selamatkan diri kalian dari siksaan Allah. Aku tidak mampu menyelamatkan kalian. Wahai pamanku Abbas, bibinya Sofia, anaknya Fatimah. Semuanya dikatakan begitu oleh Nabi. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak mampu membela kalian, membebaskan kalian dari siksaan Allah sama sekali. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat bahwa manusia yang paling layak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang taat kepada Nabi. Ya, orang yang membaiatnya dari kerabatnya maupun selain kerabatnya. Dari kerabatnya maupun selain kerabatnya. Baik. Dan terdapat di dalam hadis ini bahwa semata kekerabatan dengan Nabi tidak bermanfaat tanpa amalan salih, tanpa keimanan, amalan salih dan akidah yang benar. Dan akidah yang benar. Baik. Jadi kalau kita simpulkan dari hadis-hadis di dalam bab ini, di dalam hadis-hadis kalau kita simpulkan dalil-dalil di dalam bab ini, dalil ada dua dari ayat ya, satu di judul bab dan satu ayat di surah Fatir, kemudian ada tiga hadis. Ya. Kalau kita simpulkan dari dalil hujjah tauhid dan argumen tauhid di situ, maka ada beberapa pendalilan ya yang bisa kita simpulkan. Yang pertama tentang tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Iya. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Pada ayat-ayat dan hadis yang disebut di dalam bab. Kemudian yang kedua terdapat bagaimana sifat dari makhluk itu. Makhluk itu disifatkan dengan kefakiran, ketidakmampuan, akan mati dan seterusnya. Ini sifat kekurangan. Maka bersandar kepada makhluk, ya, memohon hajat kepadanya, itu dari kebatilan. Dari kebatilan. Maka ini menunjukkan batilnya kesyirikan dan wajibnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala pada segala jenis tauhid. Kemudian yang ketiga, dari dalil-dalil di dalam bab, terdapat kebatilan bergantung kepada orang-orang salih. Bergantung kepada orang-orang salih. Iya. Dan orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan dari hal yang menunjukkan batilnya kesyirikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah para sahabatnya. Beliau mendoakan pentolan-pentolan Quraisy yang mengganggu mereka, tapi bersama dengan itu turun ayat menegur. Laisa laka minal amri syai', perkara itu bukan milik engkau. Ya, dan dari dalil benarnya tauhid dan batilnya kesyirikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk membinasakan semua kaum yang yang melukai beliau, tetapi Allah tidak mengabulkan hal tersebut. Yang dikabulkan hanya nama-nama tertentu yang disebutkan di dalam kunut beliau. Di dalam kunut beliau. Dan dari dalil juga yang menunjukkan batilnya kesyirikan, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ishtarau anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Ya, belilah diri-diri kalian, sungguhnya aku tidak memiliki suatu apapun yang bisa membebaskan kalian. Baik, jadi itu kesimpulannya ya di dalam bab ini. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa masail. Ada 13 masalah. Kata beliau rahimahullahu taala, fihi masail, terdapat di dalamnya beberapa masail. Al-ula yang pertama, tafsirul ayatain, tafsir dua ayat. Iya, tafsir dua ayat, maksudnya ayat di surah apa? Al-A'raf, ayushrikuna ma la yakhluku syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una nasrahum. Apa namanya? Wala yastati'una nasrahum wala anfusahum yansurun. Iya. Ini tafsir dua ayat sudah kita terangkan bahwa di dalamnya terdapat pengingkaran terhadap siapa yang diibadahi. atau terdapat pengingkaran terhadap siapa yang menyembah sembahan apapun. Karena sembahan apapun yang disembah itu makhluk, dan makhluk itu tidak mencipta, bahkan dia dicipta tidak bisa menolong, bahkan dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Iya. Itu ayat yang pertama ya. Di judul bab. Dan ayat yang kedua terkait dengan surah Fatir. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Itu sama juga di situ penegasan ya. Iya, bahwa mereka yang didoai itu tidak memiliki kekuasaan apapun walaupun hanya sebesar kitmir. Ya, tidak bisa mendengar doa, tidak bisa mengabulkan. Dan pada hari kiamat yang ditempati berdoa kafir terhadap kesyirikan mereka. Nah, ats-tsaniyatu qissatu Uhud. Yang kedua kisah Uhud. Maksudnya kisah Uhud, kisah di perang Uhud. Yang Nabi terluka kepalanya dan patah gigi taringnya dan terbunuh di perang Uhud itu. Siapa yang terbunuh dari sahabat yang mulia? Ya, maka terdapat ya pelajaran. Bahwa mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nabi hamba Allah yang paling mulia. Para sahabat adalah dari manusia-manusia yang paling baik di antara seluruh sahabat para nabi dan para rasul. Bersama dengan itu mereka tidak mampu, tidak memiliki untuk diri mereka manfaat dan tidak bisa menolak apa? Bahaya. Dan perkara itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ats-tsalitsatu kunutu sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'minuna fis shalah. Ya. Ketiga doanya, doa kunut penghulu para rasul. Siapa penghulu para rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara di belakang beliau para penghulu wali-wali Allah. Siapa para penghulu wali-wali Allah? Para sahabat. Ya. Dan mereka mengaminkan di belakangnya. Ini menunjukkan ketika terjadi masalah menimpa Nabi dan para sahabat, mereka berdoanya ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, jadi tidak ada sahabat yang ketika perang Uhud itu dia datang kepada Nabi. Tapi mereka mengaminkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'atu annal mad'uwa alaihim kuffar. Dan keempat yang didoakan dengan keburukan adalah kaum kafir. Ya, pada waktu itu ya, pada waktu itu. Ya. Baik. Kemudian al-khamisa, yang kelima, annakum fa'alu asya'a la yaf'aluha ghalibul kuffar. Minha syajjuhum nabiyahum وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع انهم بنو امهم. Ya, sungguhnya mereka ini, mereka melakukan sejumlah hal yang tidak dilakukan oleh mayoritas orang kafir. Ini kesalahannya orang-orang kafir di perang Uhud ini kan banyak. Ada hal-hal yang tidak dilakukan oleh mayoritas orang kafir. Di antaranya apa? Mereka melukai nabi mereka. Ini perkara besar ya. Melukai nabi mereka. Kemudian mereka ini mencoba untuk membunuh Nabi. Dan mereka juga melakukan mutilasi terhadap korban yang dibunuh. Ada yang dipotong hidungnya, telinganya, ya, dan seterusnya. Maka dimaklumi ya kisah istri Abu Sufyan yang mengambil hati siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, itu padahal mereka ini yang terbunuh sanak familinya, ada hubungan keluarga. Anak paman-paman mereka. Orang-orang dekat, subhanallah. Jadi perbuatan mereka yang keterlaluan, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah doa kunut, mereka yang didoakan kafir, dan mereka berbuat kesalahan, banyak orang kafir tidak bikin kesalahan seperti itu. Tapi bersama dengan itu apa? As-sadisa, yang keenam, anzalallahu alaihi fi dalika laisa laka minal amri syai. Allah menurunkan firman-Nya akan hal tersebut. Laisa laka minal amri Syai'un, tidak ada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka itu. Iya. Jelas ya? Ini penegasan bahwa segala perkara itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya. Jadi laisa laka minal amri syai'. Akhir kesudahan dari perkara itu berada di tangan Allah. Maka engkau Nabi Muhammad, tugasmu kamu berjalan. Iya. Dan terus komitmen di atas ibadah kepada Allah. Itu tugas engkau. Adapun Mereka ini mau disiksa, mau diberi hidayah, diberi taubat, itu urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. As-sabi'atu qawluhu aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fataba 'alaihim fa amanu. Iya, yang ketujuh firman-Nya, atau Allah menerima taubat mereka atau mengadab mereka hingga Allah mengampuni mereka dan mereka pun beriman. Jadi dari mereka ini subhanallah ada yang bertobat, beriman. Iya. Mereka beriman. Jelas ya? Dan di antara mereka ada yang terbunuh sebagai syahid. Iya. Baik. Terbunuh sebagai syahid. Itu tadi saya sebutkan beberapa orang yang didoakan ya. Sufyan bin Umayyah dan Suhail bin Amr dan Harith ibn Hisham. Dan semisal dengan mereka. Iya. Memang kelihatannya di sebagian syarah ada yang didetailkan ya, tapi disebutkan bahwa mereka ini para sahabat mereka bertobat dan mereka beriman. Lalu Allah beri hidayah kepada mereka. Ya, dan di antara mereka juga yang bertobat dan beriman sebagaimana yang telah kita sebutkan Abu Sufyan dan siapa? Khalid ibn al-Walid. Baik, jadi itu diralat tadi ya. Dari apa yang disebutkan di syarah. Baik. Kemudian ats-tsamina yang ke-8. Jadi ini kelihatan ya, ketika Nabi menginginkan ya, Nabi marah kepada mereka. Bagaimana bisa beruntung satu kaum mereka melukai nabinya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan hal yang terjadi bukan seperti yang diminta oleh Nabi. Justru Allah memberi taubat ke mereka, diberi hidayah, mereka masuk Islam. Dan bagus apa? Bagus keislamannya. Bagus keislamannya. Baik. Kemudian yang ke-8, al-kunut fin nawazil. Tentang kunut nazilah. Ya, ini tentang syariatnya ya. Tentang syariat kunut nazilah. Sudah kita terangkan. Kemudian at-tasi'ah. Tasmiyatul madu'i alihim fis salah bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim. Ya, penyebutan orang yang didoakan. Tentang menyebut nama orang yang didoakan dengan keburukan dalam sholat. Dengan menggunakan nama-nama mereka dan nama-nama bapak mereka. Ya, itu jelas ya, disebut namanya. Sufyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Harith ibn Hisham radhiyallahu anhu. Nah, kemudian al-ashirah yang ke-10, kisatuhu la'nuhul mu'ayyan fil kunut. Yang ke-10, la'nat terhadap orang tertentu dalam kunut. Jadi kalau dilaknat tertentu, tidak ada masalah ya, disebut. Iya, dalam kunut. Yang ke-11 tadi, kisah beliau pada saat Allah menurunkan firman-Nya kepada beliau. Dan berilah peringatan kepada keluarga dan sanak kerabatmu yang terdekat. Baik, kemudian yang ke-12, ats-tsaniyata asyrata, jidduhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amr, bihaitsu fa'ala man usiba bisababihi ila al-junun. Wa kadzalika law yaf'aluhu muslimul an. Ya, yang ke-12 kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukan suatu perbuatan sehingga karena perbuatan tersebut beliau dituduh gila. Maka demikian pula jika seorang muslim melakukannya pada saat ini. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu mengumpulkan siapa? Hah? Ketika ayat turun dia kumpulkan seluruh kerabatnya, keluarganya. Iya. Sampai waktu itu Abu Lahab berkata, "Tabban laka ali hadza jama'atana?" Kata Abu Lahab, "Ya, celakalah engkau Nabi Muhammad. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Maka turunlah surah penuh tentang Abu Lahab. Tabbat yada Abu Lahabin wa tab." Jelas ya? Jadi beliau dinisbatkan kepada kegilaan karena mengumpulkan kaumnya seperti itu. Nah, kira-kira kalau seorang muslim di masa sekarang melakukannya seperti itu, bagaimana? Nah, inilah kata Syekh. Seorang muslim kalau dia tegas ya menyampaikan kebenaran kepada manusia di masa sekarang ini dan memperingatkan dari kebatilan, mungkin juga akan dinisbatkan seperti itu karena agama ini banyak dianggap asing oleh manusia. Ats-tsalitsata asyrata, yang ke-13, qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil abad wal aqrab, la ugri ankum minallahi syai'a hatta qala ya Fatimatu binta Muhammad la ugri anki minallahi syai'a. Fa idza sarraha sallallahu alaihi wasallam annahu wa huwa sayyidul mursalin la yughni syai'an an sayyidati nisa'il alamin wa amana al-insanu bi annahu sallallahu alaihi wasallam la yaquluhu illa al-haq thumma nadhara fi ma waqa'a fi qulubi khawasin nasil an tabayyana lahu at-tauhid wa ghurbatud din. Iya. Jadi sabda beliau kepada kerabat yang jauh dan dekat. Kata beliau, sedikit pun saya tidak memiliki kuasa atas kalian daripada Allah. Maka beliau bersabda, wahai Fatimah putri Muhammad, tidaklah saya memiliki kuasa sedikit pun atasmu daripada Allah. Jadi kalau beliau, apabila beliau sendiri menuliskan hal tersebut, sementara beliau adalah penghulu para rasul, ya, bahwa beliau tidak berkuasa sedikit pun atas penghulu wanita, pemimpin wanita di jagat raya ini, di dunia ini. Siapa pemimpin wanita penduduk surga pada hari kiamat? Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi saya sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut kepada putrinya. Sedangkan kita mengimani bahwa Nabi itu tidak mengucapkan perkataan kecuali apa? Kecuali kebenaran. Jadi kalau ini sudah kelihatan, kemudian dia memperhatikan segala sesuatu yang terjadi pada tokoh-tokoh manusia pada zaman ini, maka akan jelas baginya perkara tauhid dan bagaimana keterasingan agama itu. Iya. Jadi siapa yang beriman, dia itu tidak akan bisa memberi manfaat kepada kerabatnya yang paling dekat sekalipun. Iya. Ya kalau kita lihat kepada hati orang-orang khusus di hari ini. Nah, dia tidak memiliki siapa yang menganggap orang khawas yang dikatakan dia itu memiliki, memberi manfaat atau memberi bahaya atau mengetahui yang gaib. Ya, maka akan kelihatan ya pembahasan tauhid di sini. Bahwa harusnya seorang itu tampak jelas. Ya. Baginya apa yang disebut dengan tauhid dan tampak jelas keterasingan banyak dari perkara agama di masa sekarang ini. Ya, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.